yang terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh oh, tak mahu ku fikir lagi, tak mahu ku fikirkan lagi. Yang jadi sudah terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh, senyum saja, senyum saja, senyum lagi. Pikiranku bercelaru, aku bingung, aku buntu. Oh, bagaimanakah ku menahan sengsara beratnya dikala bercinta? Oh, bukan kau sahaja, ku punya rasa yang sama. Terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh oh, tak mahu ku fikir lagi, tak mahu ku fikirkan lagi. Jadi sudah terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh, senyum saja, senyum saja, senyum lagi. Terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh oh, tak mahu ku fikir lagi, tak mahu ku fikirkan lagi. Jadi sudah terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh, senyum saja, senyum saja, senyum lagi. Jadi sudah terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Oh.